Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala. Ya ayuhan nasu taku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Wa qala ta'ala. Ya ayuhan ladhina amanu attaqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين. Kembali kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dari pelajaran kita At-Tuhfatu Al-Wusabiyyah fi Tashili Matan Al-Ajurumiyyah. Karya dari Fadilatul Syekh Abi Abdullah Ahmad bin Thabit Al-Wusabi hafizahullahu ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Pembahasan kita masih tentang maf'ulun bih yang datang dalam keadaan domir, dan domir atau maf'ul bih yang datang dalam keadaan dia sebagai domir itu terbagi menjadi yang muttasil dan yang munfasil. Pembahasan kita masih pada ya yang munfasil atau yang muttasil. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai kepada dhamir yang ketujuh, yaitu dhamir al-kaf al-matmumah al-muttasil biha nunu al-musyaddadah. Nunu al-musyaddadah. Al-kaf, kaf yang didamahkan yang bersambung dengannya nun musyaddadah, yaitu li jam'il inas, untuk jamak perempuan al-mukhatabat, ya, lawan bicara. Kita masuk ke domir yang ke-8 dari domir muttasil mansub. Yang ke-8 adalah al-ha al-matmumah, al-ha yang dalam keadaan dhammah, ya, contohnya dharabahu zaidun. Ini untuk wahya lil ghaib al mufrad al mudzakkar. Yang ke-9 al ha al maftuha al muttasil biha al alif. Ya. Alha al-maftuha al-muttasil biha al-alif. Contohnya, darabaha Zaidun wahia lil ghaibah al-mufradah lil للمفردة الغائبة أو الغائبة المفردة bisa. Yang ke-10 الحاء المضمومة المتصل بها الميم والألف. الحاء المضمومة المتصل biha al-mim wal-alif. Contohnya, darabahuma zaidun wahia lil-musanna al-ghaib mudhakaran kana au mu'annasa. الغائب مذكرا كان أو مؤنثا. Yang ke-11 الحاء المضمومة المتصل بها al-mim. Contohnya, darabahum zaidun wahia li jama'ati dhukur al-ghaibin. Wahia li jama'ati dhukur al-ghaibin. Yang ke-12 alha al-madmumah al-muttasil biha an-nun al-musyaddadah contohnya darabahunna Zaidun wahia li jama'ati al-inas al-ghaibat. Type ini yang berkaitan dengan jama' muzakkar jamak muzak apa namanya dhamir muttasil sebagai maf'ulun bih. Taib. Qala asharihu hafizahullahu ta'ala فالضمير في جميع هذه الأمثلة ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به مقدم وزيد فاعل مؤخر. ضمير pada seluruh contoh di sini adalah ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به مقدم. Ya, domir muttasil mabni pada mahal nasab sebagai maf'ul bih muqaddam. Wa zaidun fa'ilun mu'akhar. Zaidnya fa'il mu'akhar. Baik, yang berikutnya adalah Damir Al-Munfasil. Al-Munfasil maknanya huwalladhi yubtada'u bihi al-kalam. Wa yaqa' ba'da illa. Fil ikhtiyar. Ya. Munfasil dimulai dengannya al-kalam dan dia ya bisa terdapat setelah illa pada keadaan ikhtiar, yaitu pada dalam keadaan biasa, bukan darurat syi'riyah. Wa dzalika annahu iyyaka min qaulika iyyaka akramtu. Bisa kita katakan iyyaka akramtu misalnya. Ya. Nahu kita contohkan iyyaka akramtu. Bisa juga ma akramtu illa iyyaka. Ya. Iyyaka akramtu di sini iyyaka sebagai dhamir munfasil, dia berada di depan. Ma akramtu wa ma akramtu, taib di sini kurang ma. Ma akramtu illa iyyaka. Ma akramtu illa iyyaka. Iyyaka jatuh setelah illa. Baik, walahu aidan isna asyara dhamiran, isnan lil mutakallim, khamsah lil mukhatab, ya, wa khamsah lil ghaib. Ya, sama rumusnya 255. Ya, rumusnya 255. 2 untuk mutakallim, 5 untuk mukhatab, dan 5 untuk al-ghaib. Yang pertama iyaya, iyaya, iyai, wahia lil mutakallim, contohnya iyaya akramtu, iyaya akramtu. Hiya lil mutakallim wahdahu mudzakkaran kana au muannasa. Yang kedua iyana, contohnya iyana akramta. Ya, akramta. Iyana akramta. Hiya lil mutakallim. Alladhi ma'ahu ghairuhu aw al-mu'addim li nafsihi. Ya, sebagaimana sudah kita jelaskan maknanya, berarti dia kalau bahasa kita kami atau kita, ya kami atau kita, ya bisa untuk al-mutakallim beserta yang lainnya, bisa untuk sendirian, tapi dia dalam rangka membesarkan dirinya. Tiga, iya kak. Contohnya Iyyaka akramtu. Hiya lil mukhatab al mufrad al mudzakkar. Yang keempat, iyaki. Ya, iyaki. Bikasriha. Kafnya dikasrahkan. Iyaki akramtu. Ya, lil mukhatabah al mufradah al muannasah. Yang kelima, iya kuma, iya kuma akramtu. Iya للمثنى المخاطب مذكرا كان أو مؤنثا. مذكرا كان أو مؤنثا. إياكم إياكم أكرمت. هي لجماعة الذكور المخاطبين. Yang ketujuh, iyakunna, iyakunna akramtu. Hiya li jama'ati al-inas al-mukha tobat. Ya, jamak perempuan mukhatabat. Delapan, iyahu, iyahu akramtu misalnya. Ya, hiya lil mufrad al mudzakkar al ghaib. Yang kesembilan, iyaha, iyaha akramtu. Hiya lil mufradah al muannasah al-ghaibah. 10, iya huma, iya huma akramtu. للمثنى الغائبين مذكرا كان أو مؤنثا. Yang ke-11, iyahum akramtu li jama'ati adh-dhukur al-ghaibin. Yang ke-12, iyahunna akramtu li jama'ati al-inas al-ghaibat. Ya. Qala wa mithaluhu. Taib. Qala fad-damir fi jami'i hadhihi al-amthilah damir munfasil mabniyun fi mahali nasbin maf'ulun bihi muqaddam. Wa akramtu fi'lun wa fa'il. Damir pada seluruh contoh ini dari iya ya sampai iyahunna adalah domir munfasil mabni fi mahali nasbin sebagai maf'ulun bih muqaddam. Akramtu atau akramta fi'il dan fa'il. Wa misaluhu muqaddaman min at-tanzil qawlu ta'ala. Dan contohnya ya dia sebagai maf'ulun bih muqaddam juga di Al-Qur'an ya firman Allah Subhanahu wa taala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyaka na'budu, iyaka maf'ulun bih muqaddam, wa iyaka nasta'in, begitu juga iyaka maf'ulun bih muqaddam. Wa misaluhu mu'akharan, qawluka ma'akramtu illa iyaka, wa qawluhu ta'ala, amara alla ta'budu illa iyahu. Ya. Ma'akramtu illa iyaka, iyaka, ya, maf'ulun bih apa namanya fi mahali nasbin maf'ulun bih, begitu juga amara alla ta'budu illa iyyahu. Syahidnya di sini dia ya jatuh setelah illa dan muakhar. Qala was sahih, dan yang sahih anna dhamir huwa iyya faqat. Ya. Dan yang sahih yang menjadi domirnya adalah iyanya saja. Iyanya saja itu yang menjadi domir. Ya. Walawahikuha, dan yang mengikutinya hurufun tubayyin al-murad min ifrad wa tasniyah wa jam'in wa tadhkir wa ta'nis wa taqallum wa khitab wa ghaibah. Ya. Adalah huruf yang menjelaskan maksud. Maksudnya apakah domirnya nanti, apakah nanti dia kembali ke mufrad, musanna atau jamak, mudzakkar, mu'annas, takalum, ya, khitab atau ghaibah. Nah, sehingga misalnya, iyaka akramtu, iyanya yang domir, ya, mabni ala sukun fi mahali nasbin, maf'ulun bih muqaddam, kaf disebut harful khitab, misalnya demikian. Ya. Bukan iyakanya yang dijadikan domir, tapi iya dan kaf harful khitab. Wahada madhabu Sibawaihi rahimahullah ta'ala, dan ini adalah madhabnya Al-Imam As-Sibawaih rahimahullah ta'ala. Fa'ala hadha as-sahihu taqulu fi i'rab iyyaka akramtu iyya damirun munfasil mabniyun 'ala as-sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam wal kaf harfun dalun 'ala khitab al-mufrad al-mudzakkar. Nah, gitu kita nyebutnya. Ya. Iyyaka akramtu iyya damirun munfasil mabniyun 'ala as-sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam al-kaf harfun dalun 'ala khitabil mufrad al-mudzakkar la mahalla lahu min al-i'rab ya wa qis 'alaihi baqiyatal amthilah dan kiaskan contoh-contoh yang lain dengan ini ya. Dengan demikian selesai kita dari pembahasan maf'ulun bih ya, maf'ulun bih ya, maf'ulun bih itu adalah isim mansub yaqa yaqa'u 'alaihi atau waqa'a 'alaihi fi'lul fa'il. Waqa'a 'alaihi al-fi'il. Itu namanya maf'ulun bih. Terbagi menjadi dua, zahir dan mudmar. Mudmar terbagi menjadi munfasil, muttasil, dan munfasil. Selesai kita dari pembahasan maf'ulun bih. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada pembahasan masdar atau maf'ul mutlak. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.